Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwan fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, memasuki bab yang kedua yaitu babut taubah. Berkata al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah, babut taubah, bab tentang taubat. Inilah bab yang kedua setelah sebelumnya bab yang pertama tentang keikhlasan dan menghadirkan niat. Bab yang kedua tentang taubat. Apa arti taubat jemaah sekalian? Artinya secara bahasa adalah ar-rujuk, kembali. Itu arti taubat secara bahasa, ar-rujuk, kembali. Sedangkan secara syariat yang dimaksud dengan taubat adalah ar-rujuk min ma'siyatillahi ila ta'atihi, kembali dari kemaksiatan kepada Allah menuju ketaatan kepadanya. Ini arti taubat, kembali kepada maksiat. Afwan, kembali dari maksiat kepada Allah menuju ketaatan kepadanya. Kenapa dikatakan kembali? Karena manusia pada asalnya adalah orang yang tidak berbuat dosa, orang yang bersih. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak lahir di atas fitrah. Fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Maka kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi anak itu lahir dalam keadaan suci, bersih dari dosa, terlebih lagi dosa kesyirikan. Siapa yang menjadikannya berbuat dosa? Ternyata yang menjadikannya berbuat dosa pertama kali adalah orang yang katanya paling cinta kepadanya, paling sayang kepadanya, yaitu orang tuanya sendiri. Namun tidak sedikit orang tua yang tidak mengerti apa itu hakikat cinta, apa itu arti sayang yang sebenarnya. Maka ketahuilah jemaah sekalian, kecintaan yang hakiki, rasa sayang yang sebenarnya adalah kita menjaga keluarga kita dari api neraka. Itu yang hakiki. Kalau kita hanya sayang dalam bentuk menjaga keluarga kita, anak-anak kita dari berbagai macam kemudaratan di dunia ini, maka itu belum sampai pada kecintaan dan kasih sayang yang hakiki. Tetapi yang hakiki adalah kita jaga mereka dari api neraka. Kita jaga mereka dari api neraka. Demikian pula dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, khalaqtu 'ibadi hunafa fajtalathumus syayatin. Aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hunafa, orang-orang yang lurus, yang berpaling dari segala dosa, terutama dosa kesyirikan. Kemudian setan-setan yang menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa. Dan setan itu jemaah sekalian bisa jadi dari kalangan jin dan bisa jadi pula dari kalangan manusia. Siapa saja yang menghalangi kita dari jalan Allah dan siapa saja yang mengajak kita berbuat dosa, maka dia adalah setan. Terserah dia sadar atau tidak, baik itu dia manusia ataupun jin. Makanya setelah manusia itu terjerumus di dalam dosa, dia harus kembali, kembali taat kepada Allah, kembali membersihkan diri dari perbuatan dosa. Makanya disebut dengan taubat. Karena sebelumnya dia adalah orang yang bersih dari dosa, lalu berbuat dosa, maka kembali. Dan yang paling utama, yang paling penting adalah bertaubat dari dosa-dosa kekufuran dan kesyirikan. Dan orang yang bertobat dari dosa-dosa kekufuran dan kesyirikan, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya, bukan hanya kesyirikan dan kekufuran tersebut. Itu keutamaan yang Allah akan berikan. Orang yang bertobat dari satu dosa kekufuran atau kesyirikan, Allah akan mengampuni dosa-dosanya seluruhnya. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surat Al-Anfal ayat ke-38. Kulilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang-orang kafir, apabila mereka berhenti dari kekafiran mereka dan bertobat kepada Allah, maka akan diampuni bagi mereka semua yang telah berlalu, yaitu semua perbuatan dosa yang telah berlalu. Ini dosa terbesar yang kita harus segera bertobat darinya. Kemudian yang berikutnya adalah al-kabair, dosa-dosa besar. Kemudian tingkatan berikutnya adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Ini secara garis besar tingkatan dosa. Yang pertama kesyirikan dan kekufuran, yang kedua termasuk kategori al-kabair, yang ketiga termasuk kategori as-saghair. Maka bertobat kepada Allah disyariatkan, diperintahkan dari segala macam dosa yang besarnya maupun yang kecilnya. Baik. Jadi itu makna taubat, kembali dari kemaksiatan kepada ketaatan, kembali dari kesyirikan dan kekufuran kepada iman, dan seterusnya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, qala al-ulama, para ulama berkata, at-taubatu wajibun min kulli dzambin. Bertobat itu wajib dari setiap dosa. Bertobat itu wajib dari setiap dosa. Bahkan jemaah sekalian, bukan hanya wajib bertobat, tetapi juga wajib bertobat dengan segera. Jadi di sini terkandung dua kewajiban sebetulnya. Pertama kewajiban taubat, yang kedua kewajiban melakukannya dengan segera. Artinya apabila seseorang menunda-nunda taubat, maka berarti dia menambah dosa. Jadi dia melakukan satu dosa misalkan, kemudian dia gak segera bertobat, itu sama saja dia menambah dosa. Yaitu dosa apa? Dosa menunda taubat namanya. Sehingga dia harus bertobat lagi dari dua dosa sekarang. Pertama dosa yang dia sudah dia lakukan sebelumnya, yang kedua dosa menunda taubat. Iya. Jadi harus dilakukan dengan segera. Dan itu hukum umum atas semua perintah Allah. Atas semua perintah Allah, hukum umumnya harus dilakukan dengan segera, tidak boleh ditunda. Kecuali ada dalil yang membolehkan penundaannya. Contohnya ada dalil yang membolehkan penundaannya, qada puasa Ramadan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana yakunu alayya as-saum fala astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Aku pernah punya hutang puasa. Biasa wanita haid, maka tidak boleh berpuasa, jadi punya hutang. Tapi aku tidak mampu atau tidak bisa mengqadanya karena sibuk dengan membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Atau karena penghalang-penghalang yang lain seperti safar atau sakit. Iya. Kecuali kata Aisyah, nanti aku bisa di bulan Sya'ban. Jadi itu adalah dalil yang menunjukkan qada Ramadan boleh ditunda sampai kapan? Sampai bulan Sya'ban, itu batas akhir. Artinya kalau seseorang menunda lagi sampai Ramadan berikutnya, itu dosa. Berarti dia harus bertobat lagi. Iya. Tidak boleh ditunda sampai Ramadan berikutnya, kecuali memang ada uzur. Ya, ternyata selama rentang waktu setahun itu sering safar atau sering sakit sehingga tidak sempat mengqada. Jadi ada uzur. Maka tidak berdosa, ya. Tapi kalau seorang menunda sampai Ramadan berikutnya tanpa ada uzur, dia berdosa. Ya. Jadi itu contoh dalil kewajiban yang boleh ditunda. Kenapa? Karena ada dalil yang membolehkan. Adapun taubat, perintah-perintah bertobat sebagaimana akan kita sebutkan dalil-dalilnya adalah perintah-perintah yang sifatnya mutlak. Tidak ada dalil yang memberikan pengkhususan bahwa boleh untuk ditunda. Jadi wajib untuk bertobat dan juga wajib bertobat dengan segera. Barang siapa yang menunda taubat berarti menambah dosa, yaitu dosa menunda taubat. Baik. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqin adamiyyin falaha thalathatu syurut. Maka apabila kemaksiatan itu adalah antara seorang hamba dengan Allah, jadi urusannya hanya kita dengan Allah, tidak terkait dengan hak seorang manusia, maka taubat itu harus terpenuhi padanya tiga syarat. Baik. Apa saja syarat itu? Ahaduha ayyuqli'a 'anil ma'siyah. Syarat yang pertama adalah berhenti dari kemaksiatan. Ini syarat yang pertama. Berhenti dari kemaksiatan. Jangan lagi melakukan perbuatan dosa tersebut. Ini namanya taubat. Ini syarat yang pertama. Stop dari perbuatan maksiat tersebut. Bagaimana cara berhentinya? Kalau itu berupa perintah yang tidak kita kerjakan, maka hendaklah kita kerjakan. Contohnya apa? Kita belum bayar zakat, maka kita harus segera bayar zakat. Harus segera keluarkan zakat harta kita. Iya. Atau sebaliknya, perbuatan yang haram. Bagaimana cara berhentinya? Tidak lagi melakukan yang haram tersebut. Bahkan ada sebagian dosa yang harus kita setelah berhenti harus berlepas diri darinya. Contohnya apa? Riba. Kita harus berhenti tidak lagi melakukan transaksi riba. Kemudian harta yang berasal dari harta riba yang sudah terlanjur ada di tangan kita, maka kita harus berlepas diri darinya. Bagaimana cara berlepas diri darinya? Serahkan kepada orang-orang fakir. Berikan kepada orang-orang fakir. Tidak boleh kita konsumsi. Kalau kita mengonsumsinya, maka berarti kita nambah dosa. Itu harta haram. Tidak halal bagi kita. Jadi apa saja harta haram yang ada pada kita, kita harus berikan kepada orang-orang fakir miskin. Dan tidak boleh kita gunakan untuk beribadah. Ya. Kita berikan kepada orang fakir, itu namanya kita berlepas diri dari harta tersebut. Bukan bersedekah. Kita enggak dapat pahala sedekah. Iya. Kita berlepas diri darinya. Demikian pula disebutkan para ulama, boleh kita berikan kepada fasilitas-fasilitas umum yang dinikmati oleh orang beriman maupun orang kafir. Iya. Tetapi untuk ibadah seperti untuk masjid atau untuk dakwah atau untuk pondok pesantren itu tidak boleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Iya. Jadi apa yang kita berikan di jalan Allah harus dari harta yang paling baik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai kebajikan sampai kalian berinfak dari harta yang kalian cintai. Baik. Ini yang pertama, berhenti dari maksiat. Kalau orang mengaku taubat tapi dia tidak berhenti dari maksiat, maka itu adalah taubat yang palsu. dan Allah tidak akan menerima taubatnya. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan ini syarat. Artinya syarat kalau tidak dipenuhi maka tidak sah. Jadi tidak sah taubat seseorang kalau dia tidak meninggalkan maksiat tersebut. Iya. Dan persoalan lain, kalau kemudian dia terjerumus dalam maksiat itu di masa yang akan datang, itu lain. Yang penting sekarang dia tinggalkan dulu. Iya. Terserah kemudian dia akan terjerumus lagi di masa akan datang, itu permasalahan lain. Artinya bukan dia boleh kembali lagi, dia harus berusaha, tetapi untuk sekarang yang harus dia lakukan meninggalkan maksiat tersebut. Baik, ini yang pertama. Dan jemaah sekalian, orang yang tidak meninggalkan maksiat walaupun dosa kecil maka akan menjadi besar. Ini bahayanya kalau orang terus menerus melakukan dosa. Walaupun dosa kecil akan menjadi besar. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus dan tidak ada dosa besar kalau diiringi dengan istighfar. Iya. Jadi kalau orang melakukannya terus-menerus walaupun kecil dosanya, tapi dia lakukan terus-terus, akhirnya menjadi dosa besar. Akhirnya menjadi dosa besar. Nah inilah bahayanya. Maka hendaklah kita segera berhenti dari perbuatan dosa tersebut. Ini yang pertama. Bahkan para ulama mengingatkan, orang yang mengaku taubat tapi tidak berhenti berbuat dosa, itu sama saja dengan orang yang menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi tidak jujur taubatnya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, an yandam ala fi'liha. Kata An-Nawawi rahimahullah, syarat yang kedua adalah hendaklah dia menyesali karena telah melakukan dosa itu. Dan ini jemaah sekalian termasuk bagian yang penting dari taubat. Karena Nabi SAW bersabda, at-taubatun nadam. Hakikat taubat adalah penyesalan. Ini jemaah sekalian yang penting kita pahami dengan baik. Taubat itu adalah menyesali, menyesal telah melakukan dosa tersebut. Iya. Oleh karena jemaah sekalian, para ulama menjelaskan dosa itu bisa menjadi lebih besar, bahkan dosa kecil sekalipun bisa menjadi lebih besar apabila seseorang kemudian bangga dengan dosanya. Subhanallah, berbuat dosa kok bangga. Iya. Bahkan dia merasa nyaman, merasa nikmat dalam perbuatan dosa, dan dia menyombongkan diri dengan dosa itu. Dan lebih parah lagi adalah dia bukannya menunjukkan penyesalan, tetapi malah melakukannya terang-terangan dan bahkan mengajak orang lain. Ini lebih parah lagi kalau sampai dia melakukan terang-terangan kemudian mengajak orang lain. Dan lebih parah lagi, orang yang berbuat dosa sembunyi-sembunyi. Artinya kebetulan orang gak tahu, tapi dia ceritakan. Dan dia ceritakan dengan penuh kebanggaan. Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku akan diampuni kecuali orang yang terang-terangan berbuat dosa. Kemudian beliau menjelaskan, wa minal mujaharah, dan diantara bentuk orang yang terang-terangan berbuat dosa, dalam riwayat yang lain beliau berkata, termasuk kegilaan. Ya, bukan lagi terang-terangan berbuat dosa, termasuk kegilaan. Apa itu? An ya'mal ar-rajul bil-lail amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah fa yaqul ya fulan amiltul bariha kadza wa kadza. Orang yang melakukan dosa di malam hari, kemudian dia masuk waktu pagi dalam keadaan Allah telah menutupi aibnya, enggak ada orang yang tahu, Allah sudah tutupi aibnya. Lalu dia sendiri mengatakan, wahai fulan, tadi malam saya melakukan ini dan itu. Tapi jemaah sekalian, subhanallah, sekarang itu jadi hal yang menarik di media massa. Jadi hal yang menarik di internet, di media-media sosial. Orang melakukan dosa, kemudian dia ceritakan, bangga dengan dosa-dosanya. Iya. dia anggap itu adalah kenikmatan, na'udzubillah. Dan apabila ada kemudian orang yang meniru dirinya, maka dia akan menanggung dosa orang yang meniru tersebut tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila dhalalatin kana lahu minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu, la yanqusu dhalika min athamihim syai'an." Siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Ini sama-sama dapat dosa kalau ada orang yang menirunya, apalagi dia memang sengaja mengajak mereka. Ini menunjukkan tidak ada penyesalan. Jadi ini syarat yang kedua. Berarti siapa yang tidak menyesal, tidak sah taubatnya. Wathalith, yang ketiga kata beliau, ayya'zima alla ya'uda ilaiha abadan. Hendaklah dia bertekad tidak akan kembali kepadanya selama-lamanya. Maksudnya tidak akan melakukan kembali dosa tersebut selama-lamanya. Inilah jemaah sekalian syarat yang ketiga. Dia bertekad tidak akan melakukan dosa tersebut untuk selama-lamanya. Iya. Sama seperti yang kita katakan tadi, persoalan ternyata di masa yang akan datang dia terjerumus lagi dalam dosa yang sama, itu persoalan lain. Dan pendapat yang benar insyaallah tobatnya sah. Walaupun dia pada kenyataannya kembali lagi, namun ketika dia taubat, dia betul-betul bertekad. Dia betul-betul bertekad tidak akan kembali melakukan dosa tersebut. Namun karena lemah iman, karena tidak menjaga diri, karena lalai, karena pergaulan dengan semua orang tidak selektif dalam bergaul, pada akhirnya dia melakukan dosa itu lagi, terjerumus lagi. Maka tobatnya yang sebelumnya sudah sah. Dan dia harus segera taubat lagi. Harus segera taubat lagi. Iya. Ini juga dikatakan para ulama, ini termasuk orang yang ingin mempermainkan Allah, ingin menipu Allah atau menghina Allah. Pada hakikatnya dia menipu dirinya sendiri dan menghina dirinya sendiri serta mempermainkan dirinya sendiri. Kalau dia bertobat tapi dalam hatinya masih ingin melakukan dosa itu di masa yang akan datang, jadi tidak sah taubat seseorang kalau dalam hatinya masih ada keinginan untuk melakukan dosa itu di masa yang akan datang. Iya. Walaupun kemudian dia terjerumus lagi, maka itu persoalan lain. Yang penting ketika dia taubat, dia berniat dan bertekad kuat. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dia harus punya azam, dia harus punya tekad yang kuat untuk tidak kembali lagi melakukan perbuatan dosa tersebut. Iya. Ini jemaah sekalian tiga syarat yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau, fa in faqada ahadus salasah lam tasihha taubatuhu. Apabila salah satu dari tiga syarat ini tidak terpenuhi, maka taubatnya tidak sah. Iya. Jadi ini syarat sah, tidak sah taubat. Baik. Ini yang terkait dengan hak, yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala atau antara hamba dengan Allah. Nah, apabila terkait dengan hak orang lain, maka masih ada syarat yang keempat. Kata beliau, wa in kanatil ma'siyah tata'allaqu bi adamiyyin fa syurutuha arba'atun. Apabila maksiat itu terkait dengan hak seseorang, maka syaratnya menjadi empat. Hadhihi tsalatsa, tiga yang ini harus dipenuhi semuanya. Kemudian syarat yang keempat, wa an yabra'a min haqqi sahibiha. Dia harus berlepas dari hak saudaranya atau hak orang yang memiliki hak tersebut. Iya. Fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaih. Apabila haknya itu berupa harta atau yang semisalnya, maka dia harus mengembalikan harta tersebut. Ini jemaah sekalian, syarat yang keempat. Harus selesaikan urusan dengan orang yang kita pernah berbuat zalim kepadanya. apabila kezaliman itu berupa harta yang pernah kita ambil, atau naudzubillah pernah kita curi, kita ambil tanpa izinnya, maka harus dikembalikan kepadanya. Harus dikembalikan kepadanya. Iya. Wa in kanat haddan, wa in kanat hadda qadzin wa nahwihi makkanahu minhu aw talaba afwahu. Dan apabila itu berupa tuduhan, misalkan tuduhan berbuat zina, naudzubillah, dan yang semisalnya, maka dia harus memberikan kuasa kepada orang yang dia zalimi untuk membalas atau minta maaf, atau dia minta maaf. Iya. Jadi ini dua bentuk. Yang pertama berupa harta harus dikembalikan. Harus dikembalikan. Termasuk berhutang enggak mau bayar, ini juga harus diselesaikan. Jamaah sekalian, jangankan enggak mau bayar, menunda-nunda pembayaran itu sudah termasuk kezaliman. Kalau seseorang sudah mampu bayar, kemudian dia tunda-tunda, apalagi enggak mau bayar sama sekali, maka harus dikembalikan. Tapi pertanyaannya, kalau misalkan orang yang memiliki harta tersebut sudah enggak tahu di mana lagi, enggak tahu di mana lagi, bagaimana solusinya? Pertama, cari ahli warisnya. Jadi pertama sekali kalau kita sudah enggak dapat orangnya, sudah dicari kemana-mana orangnya enggak ketemu, maka cari ahli warisnya. Cari ahli warisnya, berikan kepada mereka. Kalau ternyata semuanya enggak ada, semuanya enggak ketemu, maka harta itu kita sedekahkan atas nama orang tersebut. Jadi kita niatkan atas nama orang tersebut. Iya. Tapi kata para ulama, kalau ternyata orang itu tiba-tiba muncul, nah, bagaimana solusinya? Tanyakan kepada dia. Kalau dia setuju sudah diinfakkan, maka insya Allah pahala baginya. Tapi kalau dia enggak setuju, kita harus bayar. Ya. Dan insya Allah pahala sedekahnya buat kita. Iya. Jadi ini berat. Menzalimi harta orang, ini berat sekali. Kalau kita enggak taubat, permasalahannya sampai di akhirat akan dibayar dengan pahala kita, dengan kebaikan kita, dengan pahala sholat kita, pahala puasa kita, pahala zakat kita. Inilah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muflis, orang yang bangkrut. Orang bangkrut itu dia membawa banyak bekal, masya Allah. Dia rajin sholat, rajin puasa, rajin berzakat, banyak kebaikannya. Tetapi sayang, dia di dunia pernah menzalimi si fulan, pernah memukul si fulan, pernah memakan harta si fulan dengan cara yang batil. Maka orang-orang yang pernah dia zalimi ini mengambil semua amal kebaikannya. Tetapi apabila ternyata amal kebaikannya itu enggak cukup untuk membayar kezalimannya, maka dosa-dosa mereka ditimpakan kepadanya, lalu dia dilempar ke neraka. Jadi jamaah sekalian, ini pentingnya kita harus segera menyelesaikan urusan kita di dunia ini, jangan kita bawa sampai ke akhirat. Iya. Kemudian yang berikutnya, apabila itu berupa tuduhan dan yang semisalnya. Misalnya kita pernah menghina, mencela seseorang di hadapan orang lain dan yang semisalnya, maka kita harus memberi kuasa kepadanya. Kira-kira dia mau balas dengan apa kepada kita? Ini makna ucapan Imam Nawawi rahimahullah, makkanahu minhu. Dia harus memberikan kuasa kepadanya, dia mau balas dengan cara apa? Nah ini. Atau jalan lain adalah dengan meminta maaf. Iya. Kalau dia enggak memberi maaf dan dia ingin membalas, nah tentunya dia enggak mungkin balas dengan cara menuduh kita melakukan perbuatan yang kita tidak kerjakan. Iya, atau menghina kita enggak boleh, karena itu perbuatan dosa. Orang yang menghina kita enggak boleh kita balas menghina dia, itu perbuatan dosa. Orang yang berkhianat kepada kita tidak boleh kita balas mengkhianatinya. Iya. Bagaimana pembalasannya? Nah, itu tergantung dia. Iya. Atau tergantung hakim. Iya. Atau meminta pemaafannya. Jadi harus seperti itu. Kemudian kata beliau, wa in kanat ghibatan. Dan apabila dosa itu berupa ghibah, yaitu kita menceritakan kejelekan saudara kita di belakangnya, istahallahu minha, maka hendaklah dia meminta penghalalannya dari orang tersebut. Maksudnya dia minta dimaafkan. Ya, tetapi ulama di sini memberikan perincian. Apabila ghibah itu diketahui oleh orang tersebut, maka hendaklah dia minta maaf. Dia minta maaf. Dan juga di samping dia minta maaf, dia punya kewajiban untuk meralat apa yang telah dia ucapkan. Ya. Tetapi apabila orang tersebut tidak mengetahui bahwa dia telah menggibahinya, maka cukup dia doakan. Cukup dia doakan sebagai kafarah terhadap dosanya tersebut. Walaupun di situ ada hadis yang tidak sahih, tetapi para ulama menjelaskan demikian karena itu adalah kebaikan baginya. Jadi kita sudah berbuat jelek, kita harus tutupi dengan kebaikan, yaitu dengan cara didoakan. Dengan cara didoakan. Itu kalau dia enggak tahu. Kenapa? Karena kalau dia enggak tahu kemudian kita beritahu, maka justru dikhawatirkan akan mendatangkan mudarat yang lebih besar. Jadi biar saja dia tidak tahu, tapi balasannya adalah kita doakan dia. Baik. Jadi itulah 4 syarat. Kemudian para ulama yang lainnya menyebutkan apabila memperhatikan seluruh dalil, masih ada 2 syarat yang belum disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, yaitu keikhlasan yang belum beliau sebutkan dan patut disebut pada poin yang pertama, yaitu ikhlas karena Allah. Karena taubat itu ibadah. Taubat itu adalah ibadah. Ibadah harus berdasarkan ikhlas. Karena ada juga orang yang taubat karena apa? Takut sama pak polisi misalkan, takut ditangkap, atau takut apa namanya? Karena satu penyakit, takut satu penyakit. Iya, biasa minum khamar. Dokter ingatkan, kalau kamu minum khamar terus, nanti hati kamu akan rusak. Ya. Akan muncul berbagai macam penyakit hati. Dia taubat karena itu, bukan karena Allah. Maka itu bukan taubat, ibadah. Dan tidak akan menjadi sebab dosanya diampuni. Ya, jadi ini patut disebut syarat yang pertama. Untuk bertaubat itu harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena takut kepada polisi, bukan karena takut celaan manusia, bukan karena takut penyakit, atau bukan pula karena lagi nggak ada uang, ya, jadi nggak dugem. Ya, kalau sudah ada uang dugem lagi. Nah ini, jadi karena Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Sebagaimana telah kita bahas sebelumnya hadis tentang niat. Ya, subhanallah, banyak sekali ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan tentang pentingnya niat dalam setiap amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan-amalan manusia itu tergantung pada niatnya. Baik. Kemudian juga patut disebutkan pada syarat yang kelima. Ya, pada syarat yang kelima. Jadi semuanya kan jadi 6 syarat. Tapi patut disebutkan pada syarat yang kelima, atau bisa juga di letakkan pada syarat yang keenam, yaitu bertobat di masa ketika tobatnya masih diterima. Ya, di masa ketika tobatnya masih diterima. Ini termasuk syarat. Syarat yang keenam. Katakanlah syarat yang keenam. Tobat yang diterima itu adalah di masa yang Allah tetapkan tobatnya masih bisa diterima. Kalau sudah lewat masa itu, maka tidak ada lagi taubat yang diterima. Jamaah sekalian, kapan masa itu berakhir? Dilihat dari 2 sisi. Yang pertama dari sisi pribadi, dari sisi setiap manusia secara pribadi. Kapan masanya? Ketika kematian belum datang menjemputnya. Ketika kematian belum datang menjemputnya. Karena dalam surat An-Nisa ayat ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaisati taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Tidaklah taubat itu diberikan kepada orang-orang yang melakukan kejelekan sampai ketika kematian telah mendatangi salah seorang dari mereka, baru dia berkata, saya taubat sekarang. Jadi enggak ada taubat lagi baginya. Maksudnya apa? Ketika dia sudah mengetahui ini sudah akhir waktunya, dia sudah putus asa dari kehidupan, dia sudah merasa sudah dekat ajal, baru dia mau taubat, tidak diterima lagi taubatnya, ya, tidak diterima lagi taubatnya. Bahkan disebutkan Fir'aun tuh ketika dia ditenggelamkan, dia masih sempat mengatakan saya taubat, tapi tidak ada lagi taubat baginya. Iya. Dan juga disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah akan selalu menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya sampai di tenggorokannya. Iya, sebelum sekarat. Jadi, apabila kematian sudah mendatanginya, tidak ada lagi pintu taubat. Ini secara pribadi masing-masing orang. Kemudian, yang kedua dilihat dari sisi umum, dari sisi umumnya manusia, maka kapan akhir taubat itu? Yaitu ketika matahari telah terbit dari arah barat, yang merupakan salah satu tanda kiamat besar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah." Kewajiban hijrah itu tidak akan putus sampai kewajiban taubat itu putus atau berhenti kewajibannya. "Wala tanqati'u taubah hatta tatlu'a syamsu min maghribiha." Dan taubat itu tidak akan terputus sampai terbit matahari dari arah baratnya. Maka ketika itu tidak lagi bermanfaat taubat seseorang. Dan ini sama dengan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat ke-158, "Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takut amanat min qabl." Pada hari ketika datang sebagian tanda-tanda Rabbmu, maksudnya tanda-tanda kiamat, maka tidak bermanfaat bagi seseorang keimanannya yang dia sebelumnya tidak beriman. Jadi enggak ada manfaat lagi. Sebagian ulama menafsirkan ini adalah tanda kiamat secara umum. Tanda kiamat besar maksudnya, bukan tanda kiamat kecil. Kalau sudah datang satu saja, sudah enggak ada lagi taubat. Sebagian juga menafsirkan maksudnya adalah terbitnya matahari dari arah barat. Iya. Tapi kalau terbitnya matahari dari arah barat itu tanda besar yang pertama, berarti dua pendapat itu hak pada hakikatnya sama. Iya. Jadi ini adalah jamaah sekalian, kalau kita perhatikan seluruh dalil, maka syarat taubat itu ada 6. Syarat taubat itu ada 6. Barang siapa tidak memenuhi satu dari 6 syarat tersebut, maka taubatnya tidak sah, atau dengan kata lain taubatnya tidak akan diterima. Baik. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, "Wa yajibu an yatuba min jami'i dzunub," dan wajib bertobat dari semua dosa. "Fa in taba min ba'diha shahat taubatuhu 'inda ahli al-haq min dzalika dzam." Namun apabila seseorang bertobat dari sebagian dosa, taubatnya sah menurut pendapat yang benar apabila dia hanya bertobat dari dosa tersebut. Iya. "Wa baqi 'alaihi al-baqi," dan dia masih punya kewajiban untuk bertobat dari dosa yang masih dia lakukan. Artinya jemaah sekalian, kalau seorang punya dua perbuatan dosa, kata Imam Nawawi rahimahullah, wajib dia bertobat dari semuanya. Apalagi kalau dia punya 3 atau 4, semuanya. Namun andaikan dia bertobat dari satu saja, maka tobatnya itu sah, walaupun yang lainnya dia belum tobat. Walaupun yang lainnya dengan dia belum tobat. Iya. Tapi para ulama sebagiannya merinci, itu tergantung dosanya. Kalau memang itu dosa yang berbeda, kalau memang itu dosa yang berbeda, maka tobatnya diterima. Ya, misalkan na'udzubillah mencuri dan berzina. Ini dua dosa yang berbeda. Andai dia tobat dari berzina, tapi dia masih mencuri, maka tobatnya sah. Tobatnya sah. Iya. Tapi kalau ternyata dua dosa itu jenisnya sama, ya, misalkan dia mencuri dari rumah sini dan mencuri lagi dari rumah sana, dia bertobat mencuri dari rumah sini, dari rumah sana belum, ya, maka tidak diterima tobatnya. Ya, sama kalau dia berzina, na'udzubillah, dia berzina dengan perempuan A, berzina dengan perempuan B, dia tobat berzina dari perempuan A, dari perempuan B belum tobat, maka tobatnya tidak diterima. Itu kalau dari jenis yang sama. Tapi kalau jenisnya berbeda, maka tobatnya sah, dan insya Allah kalau dia memenuhi syarat-syarat tobat, maka diterima tobatnya dan Allah ampuni dosanya tersebut. Namun yang belum dia bertobat darinya, tentu Allah tidak mengampuninya. Oleh karena itu kata para ulama, dia gak boleh dipuji secara mutlak. Masya Allah dia orang yang bertobat, tidak. Karena dia belum bertobat dari semua perbuatan dosa. Kemudian kata beliau, waqad tadhaharat dalailul kitab was sunnah wa ijma'ul ummah ala wujubit taubat, telah banyak sekali dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah serta kesepakatan ulama atas wajibnya taubat, yang insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, dalil-dalil yang disebutkan oleh Imam Nawawi dari Al-Qur'an dan sunnah. Demikian pula beliau nyatakan ini adalah ijma ulama, sepakat ulama, tidak ada lagi perbedaan pendapat bahwa wajib bagi kita untuk bertobat kepada Allah apabila kita terjerumus dalam perbuatan dosa. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.